له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama sekali lagi untuk kita meneruskan pembacaan kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Dr. Al-Akram Al-Amri, di mana telah kita bincangkan dengan agak panjang berkenaan dengan peristiwa hijrah, iaitu khususnya hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan bagaimana berubahnya sedikit demi sedikit keadaan di kota Al-Madinah, kota hijrah. Dan kita sambung pembacaan kita pada malam ini insya-Allah itu di dalam kitab terjemahan muka surat 242, iaitu sistem persaudaraan pada period nubuwah, iaitu al-ikha. Islam menganggap seluruh orang yang beriman sebagai saudara. Allah Taala telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, iaitu sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Islam mewajibkan mereka untuk saling menyayangi dan saling menolong dalam soal kebenaran di antara mereka. Tetapi topik pembahasan ini hanya menyoroti persaudaraan yang bersifat khusus, iaitu persaudaraan yang meskipun melahirkan konsekuensi hak dan kewajipan, namun tidak seluas persaudaraan yang menyangkut hak dan kewajipan yang bersifat umum antara seluruh orang-orang yang beriman. Di isi kandungan perenggan ini menerangkan tentang konsep ukhuwah Islamiyah, iaitu persaudaraan di antara setiap orang yang beriman. Jadi asalnya di dalam agama Islam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan perkara yang wajib diimani, mereka dianggap saudara, saudara kepada orang yang beriman. Dalilnya telah kita bacakan tadi, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara di dalam surah Al-Hujurat. Jadi itu adalah persaudaraan yang umum. Kita ada persaudaraan-persaudaraan yang lain yang lebih khusus, iaitu persaudaraan di antara adik-beradik yang seibu sebapa. Jadi itu juga ukhuwah, tetapi ukhuwah ini lebih khusus. Dan kita ada lagi, iaitu yang akan bincangkan di sini, iaitu ukhuwah yang berlaku hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan hijrah, pada permulaan period hijrah. Jadi walau bagaimanapun, kalau kita lihat firman Allah SWT ini, innamal mu'minuna ikhwah, biasanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum persaudaraan itu kepada sifat, iaitu sifat keimanan al-mu'minun. Jadi tidak diletakkan hukum persaudaraan itu pada kebangsaan atau kepada darah ataupun kepada bangsa. Dan kita tahu bahawa ayat ini turun di kalangan orang-orang Arab yang kuat persaudaraannya ataupun pegangan mereka, tali persaudaraan mereka antara sekabilah, sebangsa yang sebahasa. Baik, tetapi apabila datang Islam, diletakkan pula satu lagi persaudaraan yang meliputi segala-galanya, iaitu persaudaraan di dalam agama Islam. Jadi artinya orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi saudara. Ini yang dinamakan persaudaraan dalam Islam. Kita teruskan Renggan yang kedua, muka surat 242 ini, Al-Baladhiri mengisyaratkan bahawa sebelum peristiwa hijrah, Nabi SAW sudah mempersaudarakan kaum muslimin di Makkah untuk saling menyayangi. Jadi ini kita kena ambil satu persatu fakta-fakta ini. Jadi sebelum peristiwa hijrah, Nabi SAW sudah pun mempersaudarakan kaum muslimin di Makkah. Jadi persaudaraan antara orang Islam dengan orang Islam yang khusus telah berlaku sebelum hijrah di kota Mekah lagi. Jadi antara orang Mekah dengan orang Mekah, dia jadi saudara. Beliau mempersaudarakan antara Hamzah dengan Zaid ibn Harithah, antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibn Khattab, antara Uthman ibn Affan dengan Abdul Rahman ibn Auf, antara Zubair ibn Al-Awwam dengan Abdullah bin Mas'ud, antara Ubaidah ibn Al-Harith dengan Bilal Al-Habshi, antara Mus'ab ibn Umair dengan Sa'd bin Abi Waqqas, antara Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah dengan Salim hamba Abu Hudzaifah, antara Sa'd bin Zaid bin Amr bin Nufail dengan Talhah bin Abdullah, dan antara beliau sendiri siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan ini dalam kitab Al-Baladhiri, nama kitabnya adalah Ansab Al-Ashraf. Al-Baladhiri yang wafat tahun 276 Hijrah dianggap sebagai ulama yang paling dahulu mengisyaratkan adanya persaudaraan di Mekah. Hal itu lalu diikuti oleh Ibnu Abdul Bar yang wafat tahun 463 Hijrah. Ibnu Abdul Bar adalah ulama yang masyhur dalam hadis dan fiqh, dan bermazhabkan ataupun mensyarahkan seorang ulama besar dalam mazhab Al-Maliki. Menyusul kemudian Ibnu Sayyidin Nas juga tanpa menegaskan bahawa dia mengutip dari Al-Baladhiri atau Ibnu Abdul Bar. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak mengetengahkan riwayat dari jalur sanad jami' Ibn Umair dari Ibnu Umar yang menyatakan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abu Bakar dengan Umar, antara Talhah dengan Az-Zubair, dan antara Abdul Rahman bin Auf dengan Uthman. Al-Hakim dan Ibnu Abdul Bar juga mengetengahkan riwayat dengan sanad yang hasan dari Abu Sya'ta dari Ibnu Abbas yang menyebutkan Nabi SAW mempersaudarakan antara Zubair dengan Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Kathir, tidak terjadi upaya mempersaudarakan di Mekah. Jadi ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama, mereka bawakan riwayat-riwayat lagi bahawa terdapat ihaq persaudaraan di antara orang-orang Mekah di Mekah sebelum hijrah. Dan pendapat kedua didukungi oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Kathir, dua ulama tak asing lagi, bahawa tidak ada persaudaraan di Mekah. Kata Ibnu Qayyim, ada yang mengatakan bahawa beliau, maksudnya Nabi SAW, mempersaudarakan antara sesama kaum muhajirin dengan persaudaraan kedua. Dalam persaudaraan ini, beliau menganggap Ali sebagai saudara bagi diri beliau. Menurut pendapat yang kuat, upaya mempersaudarakan hanya terjadi di Al-Madinah. Dengan adanya persaudaraan Islam, persaudaraan di rumah dan persaudaraan nasab, orang-orang muhajirin sudah tidak perlu memerlukan ikatan persaudaraan yang lainnya. Berbeza dengan persaudaraan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Jadi ini dalil hujah daripada Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab yang masyhur Zadul Ma'ad. Dan ini juga sebenarnya adalah pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi kalau orang muhajirin kan mereka satu bangsa, satu tempat, dan sebagian mereka tu saudara mara. Jadi tak perlu dah mereka pula orang beriman. Apakah perlu untuk mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin ini? Jadi kata ikut logiknya tak perlu. Tapi kalau antara orang Mekah dengan orang Madinah, orang Ansar, mereka memang bukan satu keluarga. Dan mereka antara, asalnya orang asing. Jadi perlu kalau kita lihat mencapai matlamat apa ni untuk menerima dan menyambut orang-orang yang baru datang, itu muhajirin, itu dipersaudarakan dengan orang-orang muhajirin untuk menolong mereka dan sebagainya. Berbeza dengan di Makkah. Okay. Jadi sementara Ibnu Katsir pula, ada sebahagian ulama yang memungkiri persaudaraan tersebut kerana alasan yang sama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Salah satu indikasi yang memperkuat pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir bahawa kitab-kitab paling kuno yang khusus membahas tentang sirah tidak ada yang menyinggung tentang terjadinya peristiwa persaudaraan di Makkah. Al-Baladhiri sebagai sumber kuno satu-satunya ketika mengutip riwayat tersebut hanya menggunakan kalimat kata mereka tanpa isnad, dan itu jelas boleh memperlemahkan riwayat. Dalam ilmu hadis mesti ada sanad, siapa yang riwayatkan. Kalau kata mereka saja, siapa tu yang kata, itu sebenarnya dalam ilmu hadis adalah riwayat yang lemah. Lagi pula di kalangan para kritikus hadis, kritikus pula yang mengkritik hadis, ulama hadis, Al-Baladhiri ini pula dianggap sebagai seorang perawi yang dhaif, yang lemah. Taruhlah benar ada peristiwa persaudaraan di Makkah, namun hal itu hanya terfokus pada tujuan untuk saling mendukung dan memberi nasihat di antara kedua orang yang bersangkutan tanpa punya konsekuensi lahirnya hak-hak pembahagian pusaka. Jadi itu pembahasannya. Jadi yang penting, ada sebenarnya ulama yang mengatakan terdapat persaudaraan sebelum hijrah lagi di Mekah. Baik, yang telah sebutkan nama-nama ulama-nya, Ibn Abil Bar ini pun bukan ulama yang apa ni, yang kecil-kecil ya, semua ulama besar. Dan Al-Hakim dalam Mustadrak pun ada riwayat pula. Jadi walau bagaimanapun kita tinggalkan saja tanpa tarjih lah. Kalaupun betul ada, dia bukan macam ukhuwah, persaudaraan yang akan nanti kita bincangkan di Madinah, sehingga mereka mewarisi antara satu dengan yang lain seperti adik-beradik, betul. Baik, persaudaraan di Madinah. Kaum muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah menghadapi pelbagai persoalan ekonomi, sosial dan kesihatan. Cukup serius tu, dia tambah lagi serius tu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kaum muhajirin harus meninggalkan keluarga serta sebahagian besar harta kekayaan mereka di Mekah. Mereka hanya memiliki keahlian berniaga sebagai tradisi yang diwariskan oleh suku Quraisy. Mereka tidak memiliki keahlian di bidang pertanian dan industri pertukangan. Kerajinan itu maknanya pertukangan. Padahal kedua bidang inilah yang justru menjadi penopang penting bagi ekonomi Madinah. Sesungguhnya berniaga itu membutuhkan modal, sementara kaum muhajirin yang hidup di tengah masyarakat yang relatif baru tersebut jelas tidak gampang boleh mendapatkannya. Dalam waktu yang sama, pemerintahan Madinah yang baru tumbuh mau tidak mau harus menghadapi problem penghidupan dan tempat tinggal mereka. Padahal mereka juga baru saja menjalin hubungan dengan masyarakat di Madinah. Kaum muhajirin baru saja meninggalkan keluarga dan hak milik mereka yang lain di Mekah. Keterikatan mereka dengan apa yang mereka tinggalkan itu jelas menimbulkan rasa kerinduan dan pulang, dan kerinduan untuk pulang ke tanah air sendiri. Hal itu masih ditambah dengan iklim udara di Madinah yang sangat berbeza dengan iklim udara yang biasa mereka rasakan di Mekah, sehingga mengakibatkan banyak di antara mereka yang terserang penyakit demam. Kondisi kaum muhajirin yang seperti itu jelas memerlukan upaya penanganan yang cepat dan penyelesaian yang efektif. Orang-orang Ansar sendiri tidak kikir memberikan bantuan. Itu untungnya, mereka sampai di Madinah, orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang suka menolong. Memang tepatlah apa ni gelaran mereka, Al-Ansar, diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ansar dan makna ansar adalah penolong-penolong. Bahkan mereka memperlihatkan pengorbanan, toleransi dan solidaritas yang cukup tinggi sehingga diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ya, pujian untuk orang-orang Ansar, sahabat-sahabat. Iaitu dakwal ladina, dan orang dan mereka mengutamakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasa, walaupun mereka sendiri dalam kesusahan. Ini jarang berada pada ramai orang. Jadi ini dirakamkan oleh Al-Quranul Karim. Ini kelebihan orang-orang Ansar. Dan sebab itulah kita sebagai Al-Sunnah wal Jamaah amat menyayangi, bahkan wajib menyayangi orang para sahabat, khususnya orang-orang Ansar ini. Dan kita tidak boleh sebenarnya mencela mereka ataupun mengutuk mereka, tak apa lagi memaki hamun mereka, jika walaupun jika terdapat beberapa perkara yang tidak baik daripada mereka. Sebab Al-Quran telah menimbulkan ataupun menampakkan kebaikan mereka dan memuji mereka. Baik, begitu tinggi kedermawanan orang-orang Ansar, sampai-sampai mereka mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk membagi kebun kurma mereka, membahagikan kebun kurma mereka dengan orang-orang muhajirin. Kerana itulah sumber penghidupan mereka yang terbesar. Jadi kalau ada dua kebun, satu kebun kasih pada orang muhajirin, sampai begitu sekali. Akan tetapi Rasulullah SAW meminta mereka agar tetap mengurus dan mengelola kebun kurma milik mereka itu. Lalu orang-orang muhajirin boleh bergabung menikmati hasilnya saja. Semula kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan bergabung bersama. Apakah yang dimaksud apakah yang dimaksud itu adalah perkongsian itu separuh-separuh atau hanya membantu muhajirin ketika itu. Ini bagi yang diusulkan itu kepada Rasulullah SAW, bagi kalau ada dua bagi satu lah. Kalau satu bagi setengah. Kita tak pasti apakah maksud membahagikan. Atau membahagikan itu maknanya kita bahagikan hasilnya sahaja. Namun yang penting terlihat jelas bahawa Rasulullah SAW tidak ingin kaum muhajirin dipaksa mengurus soal pertanian yang tidak mereka kuasai. Padahal beliau membutuhkan tenaga serta jasa mereka untuk tugas dakwah dan jihad. Jadi keserahkan sesuatu pada bukan ahlinya akan rosaklah perkara tersebut. Jadi orang-orang Quraisy ni, orang muhajirin ni memang tak pandai petani. Kasih dia kebun macam mana bagus pun tak lama lagi nanti apa? Rosak, takkan mendatangkan hasil yang banyak. Jadi biar orang yang ahlinya mengusahakannya. Jadi kalau nak tolong, kasih hasilnya saja pada orang-orang muhajirin. Dan orang-orang muhajirin buat kerja lain. Antaranya yang paling penting adalah untuk berperang dan berjihad, dakwah. Dan jika hal itu sampai terjadi, tentu akan mengakibatkan merosotnya produksi pertanian yang sangat diperlukan oleh orang untuk ekonomi Madinah. Orang-orang Ansar, jadi itu semua dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, menunjukkan kebaikan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar juga memberikan kebebasan kepada Rasulullah SAW untuk memanfaatkan tanah kosong milik mereka. Mereka berkata, kalau anda mahu, silakan anda ambil tanah-tanah kami itu. Beliau menyambut gembira kebaikan mereka yang tulus itu. Di atas tanah-tanah pemberian kaum Ansar tersebut dan juga tanah-tanah lain yang tidak bertuan, beliau membangun pemukiman bagi orang-orang muhajirin yang belum punya tempat tinggal. Tapi kalau tanah kosong, Nabi SAW ambil lah. Ambil. Sebab dia bukannya kita nak pergi jaga pokok kurma. Jadi ada tanah kosong, dibuatkan apa? Rumah-rumah untuk orang-orang muhajirin. Sebab orang muhajirin datang, tak ada rumah. Jadi duduk kat mana? Berimpat. Ini tak boleh berterusan kan? Jadi apabila Nabi SAW diberikan tanah daripada orang-orang Ansar ni, dia ambil dan dijadikan pemukiman untuk orang-orang muhajirin yang tak ada tempat tinggal. Dia dapatlah diselesaikan masalah ini. Sikap yang mulia tersebut benar-benar terkesan dalam jiwa orang-orang muhajirin, sehingga mulut mereka tidak henti-hentinya memuji kebaikan kaum Ansar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Orang-orang muhajirin berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat satu kaum yang kami datangi sebaik dan sedermawan mereka. Mereka telah mencukupi kebutuhan kami dan bersama-sama kami dalam kesenangan sampai-sampai kami merasa khawatir mereka akan pergi dengan membawa seluruh pahala." Itulah yang disebut-sebutkan oleh orang-orang muhajirin memuji orang-orang ansar. Semua orang dah tolong. Nanti lalas pahala semua orang bolot, kita dah tak dapat apa-apa lagi. Kalau si tolong kita, kita tak dapat tolong, tak dapat tolong orang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak selama dengan pujian kalian terhadap mereka dan doa kalian untuk mereka." Sekalian tu kita tukar dengan selama. Maknanya selagi kita, selagi kamu wahai muhajirin memuji mereka dan kamu doa untuk mereka, kamu tetap dapat pahala. Jadi kalau kita tak dapat nak balas bantuan orang lain kepada kita, kita balas dengan doa sampai kita rasakan kita doa, kita puji secukupnya lah yang kita mampu. InsyaAllah itu adalah balasan. Baik, cara berikutnya, tashri' sistem persaudaraan. Tashri' maknanya pensyariatan, perundangan, sistem persaudaraan. Kendati pun sedemikian tinggi sifat dermawan yang ditunjukkan oleh orang-orang ansar, namun tetap diperlukan adanya sebuah sistem yang menjamin kehidupan orang-orang muhajirin. Terlebih bahawa posisi dan kedudukan mereka yang cukup terhormat menuntut upaya penanganan terhadap kondisi ekonomi mereka dengan cara yang tidak menimbulkan perasaan bahawa mereka adalah orang-orang yang menjadi beban bagi kaum ansar. Oleh kerana itu perlu ada relaksasi sistem persaudaraan. Hanya ada sedikit perbezaan di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan bila sistem itu mulai direalisasikan. Semua riwayat tersebut sepakat bahawa hal itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Jika benar demikian, yang menjadi persoalan ialah apakah hal itu terjadi setelah atau pada saat membangun masjid di Madinah. Jadi riwayat-riwayat semua mengatakan ia berlaku pada tahun pertama Hijrah. Jadi berhijrah aja, setelah berhijrah aja, Nabi SAW berhijrah aja, dah dilakukan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Cuma mereka ada berbeza pendapat tentang dia berlaku sebelum masjid Nabi dibina ataupun waktu masjid Nabi dibina. Dan menurut Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, realisasi sistem tersebut terjadi 5 bulan setelah hijrah. Sementara menurut Ibnu Sa'ad, sistem tersebut direalisasikan sesudah hijrah. Ada yang mengatakan sebelum Perang Badar Kubra, ni tahun 2 Hijrah, tanpa menyebutkan bila secara tepatnya. Ini faedah daripada riwayat lah. Jadi realisasi sistem tersebut diumumkan di rumah Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, seperti yang ditegaskan oleh beberapa riwayat. Ini betul, sebab ada riwayat yang menyebutkan dengan terperinci di mana sebenarnya diumumkan orang muhajirin, dia fulan saudara dengan fulan daripada ansar, fulan daripada muhajirin saudara dengan fulan daripada ansar, iaitu di rumah Anas Ibn Malik. Terjadi upaya mempersaudarakan antara kedua belah pihak, iaitu kaum muhajirin dengan kaum ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar sepasang-sepasang. Upaya mempersaudarakan tersebut melibatkan 90 orang, bukan 99 orang. 45 orang terdiri dari kaum muhajirin dan 45 sisanya terdiri dari kaum ansar. Jadi berapa? 45 dan 45. 60 lah. Tidak ada satu pun yang ketinggalan. Mereka semua dipersaudarakan sepasang-sepasang. Semua sumber riwayat sepakat bahawa peristiwa persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar tersebut berlangsung di antara muhajirin dan kaum ansar. Lepas tu kita tambah Tetapi Ibnu Sa'ad menyebutkan, Ibnu Sa'ad kan ulama sirah yang ada kitab ni. Dia menyebutkan di Madinah juga berlangsung peristiwa persaudaraan antara sesama kaum muhajirin sendiri. Jadi dalam banyak-banyak orang ulama sirah, Ibnu Sa'ad sahaja yang mengatakan ada juga persaudaraan antara muhajirin dengan muhajirin. Tidak ada satu pun riwayat yang secara detail menyebutkan tujuan dari persaudaraan yang bersifat intern, yani internal, antara sesama kaum muhajirin tersebut dan bagaimana konsekuensinya. Sumber-sumber lain juga tidak peduli terhadap isyarat tersebut dan juga tidak ada yang mengomentarinya. Realisasi persaudaraan melahirkan timbulnya hak-hak khusus di antara orang-orang yang bersangkutan untuk saling menolong, yang tidak hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja melainkan bersifat mutlak. Jadi nama, apa makna bersaudara? Maknanya mesti tolong saudaranya tu dalam semua perkara. Semua perkara tu semua. Dalam perkara keluarga pun mesti tolong juga. Jadi kalau kawan dia saudara, dia dah jadi adik-beradik, mesti tolong secara mutlak. Iaitu pertolongan untuk menghadapi segala beban kehidupan, baik berupa materi atau nasihat, atau saling mengunjungi atau rasa sayang. Dia bertanggungjawab untuk mengambil tahu tentang saudaranya. Jadi kalau Nabi SAW tanya nak tahu tentang satu sahabat ni, dia tanya pada saudaranya cukup dah. Saudaranya sepatutnya tahu semuanya tentang saudaranya. Tapi ini bukan saudara betul lah. Ini saudara yang berlaku antara muhajirin dan ansar. Dan persaudaraan tersebut juga melahirkan hak untuk saling mewarisi di antara pihak yang bersangkutan. Meskipun mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan sehingga tingkatannya lebih tinggi dari hubungan darah. Jadi dia boleh apa? Waris mewarisi. Dah jadi macam adik-beradik betul. Mengalahkan apa ni? Adik-beradik betul. Jadi tak ada hukum faraid pada zaman itu. Jadi kalau dia meninggal dunia, yang mewarisinya adalah adiknya ataupun abangnya daripada muhajir ataupun ansar tadi. Baik, orang-orang ansar, perkara ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi. Orang-orang ansar memberikan bantuan kepada orang-orang muhajirin dengan tulus ikhlas. Beberapa riwayat menggambarkan betapa mereka sangat setia pada sistem persaudaraan tersebut. Demi kelancarannya, mereka rela berkorban. Contoh sangat indah dalam hal ini ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi' dari pihak sahabat Ansar dan Abdul Rahman bin Auf dari pihak sahabat Muhajirin. Pada suatu hari, Sa'ad berkata kepada Abdul Rahman, "Aku mempunyai harta dan itu boleh kita bagi dua. Dan aku juga mempunyai dua orang isteri. Lihat mana yang lebih anda sukai, aku akan menceraikannya. Dan jika ia sudah halal, yakni selepas iddahnya, nikahilah dia. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi keluarga dan harta anda." Jawab Abdul Rahman, "Tolong tunjukkan aku ke pasar. Dullani ala suqil Madinah." Abdul Rahman lalu pergi ke pasar, yang dah ditunjukkan pasar kat Madinah mana. Dan sepulang dari pasar, dia membawa makanan berupa minyak, samin dan keju hasil dari berdagang di sana. Pada satu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wajah Abdul Rahman bin Auf tampak agak pucat. Bukan pucat eh. Ini ada tanda, apa tu namanya, tanda merah, tanda kuning, tanda merah. Jadi kata Nabi SAW, "Waiham, apa khabar? Bukan kamu sedang sakit?" Waiham, tanya Rasul SAW. Kejawab Abdul Rahman, "Aku baru saja bernikah dengan seorang wanita ansar." Dan kita baru kahwin, memang ada inai, ada apa tu semuanya lah. Jadi Nabi tanya, "Apa hal ni?" Jawab Abdul Rahman, "Dia baru bernikah dengan seorang wanita ansar." "Kalau begitu, adakanlah walimah awlim walau bisyah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ditaruh kat situ dalam Sunan An-Nasa'i, padahal dia di dalam apa ni, kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga dalam kitab bernikah. Aku pernah baca hadis ni dalam Datul Ahkam. Jadi ini menunjukkan bahawa Abdul Rahman ibn Auf ini telah berjaya berdikari dengan dia buat apa yang dia pandai buat, iaitu berniaga di pasar. Jadi dengan modal sedikit dia untung, lama-lama dia mampu untuk bernikah dengan seorang wanita daripada Ansar dengan duitnya sendiri. Dan itu daripada hadis ini juga Rasulullah SAW kata apa, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ramai ulama mengatakan hukum mengadakan walimah nikah ni adalah wajib, dan minimumnya adalah menyembelih seekor kambing. Baik, seseorang pasti akan terkesima ataupun terkesan kagum melihat bukti persaudaraan yang sangat indah dan sikap toleransi yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia tersebut. Jadi kita ada dua sahabat kat sini, Sa'ad bin Rabi' dan Abdul Rahman bin Auf. Sebenarnya dua-dua sahabat ni nampak daripada kisah ini akan kelebihan mereka, akhlak mereka. Yang pertama, sikap Abdul Rahman bin Auf yang sangat terpuji dan akhlaknya yang sangat mulia, sehingga dia tidak mahu merepotkan, menyusahkan saudaranya tersebut. Jelas tidak kalah indahnya dengan sikap Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan kebaikan dengan tulus kepadanya, separuh harta nak kasih pada saudara barunya ni. Sebagai seorang pedagang yang sangat berpengalaman, Abdul Rahman bin Auf sanggup memecahkan persoalan kehidupan baru yang sedang dihadapinya. Buktinya, dalam waktu yang relatif singkat, dia telah berhasil melangsungkan pernikahan dengan memberikan mas kahwin beberapa keping emas. Itu dalam riwayat Al-Bukhari. Itu juga menunjukkan bahawa mahar itu wajib. Usahanya mendapatkan berkah dari Allah dan kekayaannya terus berkembang, sehingga akhirnya dia menjadi seorang hartawan dari golongan kaum muslimin. Dia hanya mahu punya tangan yang memberi, bukan tangan yang meminta. Dan Abdul Rahman bin Auf ni radhiyallahu an, kita tahu dia antara awal-awal yang masuk Islam, sabiqun al-awwalun, daripada orang muhajirin. Dan dia termasuk 6 sahabat yang merupakan ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd ni orang-orang yang paling besar, paling penting dalam satu negeri, di mana urusan memilih khalifah diserahkan kepada mereka. Sebab apa? Kepengalaman mereka, kewibawaan mereka, kebijaksanaan mereka, merekalah bertanggungjawab untuk memilih khalifah. Jadi kita tahu sistem Islam untuk pilih ketua pemimpin untuk negara Islam, Republik Islam, bukan dengan semua pergi dekat kotak undi, lepas tu letak pilihan pangkal lah. Tak ada. Bukan siapa ramai yang undi, dia orang itulah yang menang. Siapa yang diundi paling ramai, dia lah menang. Tidak. Urusan itu diundi oleh 6 orang saja. 6 orang ni bukan sebarang orang. Orang yang pandai-pandai, orang yang hebat-hebat, yang akan memikirkan tentang siapa paling layak untuk maslahat ummah. Jadi mereka antara mereka yang akan memilih, dan kemudian mereka dan pilihan mereka itulah akan diikuti oleh umat. Ini berlaku selepas untuk Abu Bakar As-Siddiq tak ada khilaf lah. Selepas Abu Bakar As-Siddiq untuk pilih Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita dapati salah seorang daripada ahlul halli wal aqd ini adalah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Jadi Imam Zahabi melaporkan bahawa beliau ini mewah, Allah SWT memberkahi usahanya, perniagaannya, sehingga kan bila dia meninggal dunia, dia punya harta yang amat banyak, sampai beribu dinar dia ada, Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahawa tidak benarlah sebagian orang yang mengatakan bahawa makruh ataupun mungkin hampir sampai jijik kalau orang itu jadi orang kaya. Lepas itu terdapat pula hadis bahawa orang kaya ini paling akhir masuk syurga lah. Kena ada kan? Orang miskin yang paling segera masuk syurga. Dan mereka menghina, melekehkan orang-orang kaya, bahkan menghina dan meninggalkan dunia, konon-kononnya, Zuhur, dan kita lihat apa? Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, orang yang kaya sekali. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Cuma apa beza dia? Yang penting adalah dalam Islam tak salah kita ada kekayaan, kita cari kekayaan asalkan kita laksanakan kewajipannya. Dan hati kita tetap apa ni? Tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada harta kita. Ini dalilnya. Sebab tu sebahagian kitab-kitab menerangkan tentang zuhud dan sebagainya telah menyalahi akan fakta sejarah ini. Kita dapati bahawa ada lagi sahabat-sahabat yang mewah, yang kaya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain lagi. Jadi bagaimana kita boleh katakan sahabat-sahabat ini last sekali masuk syurga? Ini adalah Abdul Rahman bin Auf ni siapa? Antara 10 orang yang dijanjikan, diberi berita gembira oleh Nabi SAW akan masuk syurga secara nas. Nama mereka tu dalam satu list 10 nama akan masuk syurga waktu mereka hidup lagi. Jadi maknanya nak sahabat-sahabat tu bila nampak Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq ni, dia nampak ahli syurga sedang jalan ke atas muka bumi. Jadi itu kelebihan mereka, Masya Allah. Bagaimana kita boleh katakan dia last masuk syurga? Jadi kita tak maulah terlampau sangat, cintakan dunia pun tak mau, dan benci dunia sampaikan meninggalkan dunia pun tak mau juga. Jadi al-khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Kemudian membatalkan hak saling mewarisi di antara orang-orang yang dipersaudarakan. Jadi akhirnya Abdul Rahman bin Auf entah-entah lagi kaya daripada sahabat dia tu, Sa'ad bin Rabi'. Membatalkan hak saling mewarisi di antara orang-orang yang dipersaudarakan. Sebenarnya ataupun tidak syak lagi, hak saling boleh mewarisi di antara orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka untuk mengatasi situasi sulit yang tengah dialami oleh pemerintahan yang baru tumbuh di Madinah. Ketika kaum muhajirin sudah terbiasa dengan iklim Madinah dan sudah mengetahui cara-cara mendapatkan rezeki di sana, maka mereka juga sudah mendapatkan bahagian harta ghanimah dari perang Badar Kubra. Badar Kubra ni badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Terhadap sahabat-sahabat dipimpin oleh Nabi SAW dengan tentera orang-orang Mekah Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan Al-Harb Ibn Al-Harb. Dan dinamakan Badar Kubra. Kubra tu maknanya yang besar, badar yang paling besar. Kerana terdapat beberapa peperangan lain, tapi yang kecil-kecil. Sebenarnya peperangan banyak sekali zaman Nabi SAW bila telah berhijrah di Madinah. Ada tu yang masyhur yang selalu disebutkan itulah Badar, Uhud dan sebagainya. Baik. Jadi orang-orang muhajirin dah pun dapat harta ghanimah dari perang Badar. Jadi hak saling boleh mewarisi tersebut kemudian dicabut dan diletakkan pada proporsi yang semestinya sesuai dengan fitrah manusia atas dasar adanya hubungan kekerabatan. Praktis hak saling mewarisi tersebut dibatalkan, dimansuhkan. Dan itu berdasarkan nas Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham ini orang yang ada hubungan silaturrahim, yang ada hubungan darah, lebih berhak daripada yang bukan kerabatnya. Jadi dimansuhkan hukum yang mula-mula tadi. Ayat ini menasakh hak saling mewarisi yang timbul dari sistem persaudaraan. Adapun menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayat bagi tiap-tiap harta peninggalan dan harta yang ditinggalkan ibu bapa dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Kami jadikan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun dalam surah An-Nisa. Dan jika ada orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka. Ayat ni kata apa? Setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh al-walidan, ibu bapa dan kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Jadi ayat ini kata Ibn Abbas yang memansuhkan persaudaraan yang antara Muhajirin dan Ansar. Ada kata yang surah Al-Anfal tadi, tapi semuanya baliknya sama jugalah. Maknanya telah dimansuhkan. Ia dalam pandangan Ibn Abbas yang dimaksud dekat dengan al-mawali, dengan pewaris-pewaris, ialah ahli waris yang ada hubungan kerabat. Sementara yang dimaksud dengan orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, walladzina afadat aymanukum, adalah orang-orang Muhajirin yang mewarisi berdasarkan hubungan persaudaraan. Lebih lanjut, Ibn Abbas menuturkan bahawa sistem persaudaraan yang dibatalkan ialah aspek mewarisinya saja. Mereka masih saudara mara, tapi tak apa ni, tak mewarisi saja. Adapun aspek untuk saling menolong dan menyayangi masih tetap berlaku. Artinya, bagi orang yang bersangkutan masih boleh untuk memberikan wasiat kepada orang lain yang dipersaudarakan dengannya. Jadi macam Abdul Rahman dengan Sa'id bin Rabi' tadi, Sa'id bin Rabi' mereka dah tak boleh waris-mewarisi, tetapi mereka masih saudara lagi. Dan kalau mereka nak wasiatkan sebahagian hartanya untuk diberikan kepada saudaranya tu, boleh. Cuma dengan syaratnya lah. Apa syaratnya? Tak boleh lebih daripada 1/3 hartanya. Baik, lebih lanjut. Dan jika tanpa ada wasiat, maka tidak boleh mewarisi. An-Nawawi rahimahullah ta'ala cenderung pada pengertian ini. Dia mengatakan, menurut majoritas ulama, hal-hal yang berkaitan dengan masalah mewarisi sebaiknya dihindari. Adapun persaudaraan dalam Islam, bersekutu untuk selalu taat kepada Allah, saling membantu dalam urusan agama, saling menolong dalam kebajikan serta ketakwaan, dan bekerjasama menegakkan kebenaran, masih tetap berlaku dan tidak pernah dinasakhkan. Ya Allah alam, semua balik kepada samalah. Kalau tak dimansuhkan, mereka tetap tolong-menolong ya. Ibnu Sa'ad bersendirian ketika mengutip sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Urwah Ibnu Zubair radhiyallahu an, yang menyatakan bahawa pembatalan mewarisi berdasarkan hubungan persaudaraan serta turunnya ayat wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba', orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap yang mempunyai terhadap sesamanya, terjadi setelah peristiwa perang Uhud, yakni pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Aneh sekali kalau Ibnu Hajar menuturkan terjadinya persaudaraan antara Al-Hattat Al-Tamimi dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang penting kat sini dia mula, bila permulaan persaudaraan ini antara Muhajirin dan Ansar, ulama semua kata pada tahun pertama Hijrah. Khilafnya waktu buat masjid Nabi ke ataupun sebelum. Kemudian bila dia dimansuhkan hukum ini, jadi kalau ikut Ibnu Sa'ad, dia seorang yang kata telah dimansuhkan dalam peperangan Uhud, yang ini tahun 3 Hijrah. Jadi kita pula ada riwayat bahawa ada persaudaraan yang berlaku antara Al-Hattat At-Tamimi dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan tahu tak kita bilanya Muawiyah bin Abu Sufyan ini masuk Islam? Dia masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah, antara yang akhir masuk Islam dengan bapanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi maknanya masih ada persaudaraan sampai 9 Hijrah. Sedangkan riwayat tu kata telah dimansuhkan pada tahun 3 Hijrah. Lalu ketika Al-Hattab meninggal dunia pula pada masa kekhilafahan Muawiyah, dia mewarisinya berdasarkan hubungan persaudaraan tersebut. Jadi tentu saja riwayat ini perlu dipertanyakan, kerana pada saat itu Al-Hattab juga meninggalkan beberapa orang putera yang berhak mewarisinya. Kalau dia ada anak, maka boleh orang lain mewarisinya kan. Bahkan Ibnu Hajar juga sama sekali tidak menyinggung pembatalan pewarisan berdasarkan hubungan persaudaraan yang sudah berlaku sejak tahun 2 Hijrah. Jadi riwayat tersebut tidak sahih, kecuali memang Al-Hattab memberi wasiat kepada Muawiyah atas sebahagian harta pusakanya, bukan seluruhnya. Dia faham isu dia. Sepatutnya berlaku persaudaraan ni banyak-banyak pun 2-3 tahun nak. Dari tahun pertama, habisnya tahun 3 Hijrah, turunnya ayat Al-Quran tu, surah Al-Anfal tu, turun pada peperangan Uhud. Habis kita pula ada riwayat, riwayat daripada yang dibawa oleh Ibn Hajar. Kalau kita lihat footnote tu daripada Ibn Abil Bar, dan akhirnya semua balik kepada kitab-kitab sirah Ibn Ishaq, Ibn Hisham dan Ibn Kalbi, bahawa ada lagi persaudaraan yang berlaku pada tahun 9 Hijrah, 10 Hijrah. Bahkan mereka masih mewaris-mewarisi selepas itu, selepas wafat Nabi SAW. Jadi nak ambil ke tak ambil riwayat ini? Tak boleh ambil lah. Pasal berlawanan dengan apa? Ayat Al-Quran. Al-Quran kata dah tak boleh waris-mewaris. Baik. Jadi persaudaraan terus berlangsung tanpa ada hak saling mewarisi. Jadi kalau kita masuk mana-mana grup, mana-mana jemaah, okay, dia kata kau saudara dia, kau saudara dia, boleh tak boleh sekarang ni? Dah tak boleh lagi. Itu dah tak berlaku lagi. Yang ada cuma persaudaraan umum lah, persaudaraan Islamiah. Kemudian tak boleh pula, dia kata pula, kau ceraikan isteri kau, kahwinkan dengan aku. Harta kau mesti kasih pada aku, aku dah jadi saudara kau. Kita boleh saling waris mewarisi. Dah tak ada mahram lagi dengan anak perempuan, dengan adik, dengan kakak. Kita tahu ini jemaah apa? Jemaah sesat. Jemaah sesat. Lagi-lagi kalau syekh tok guru dia kata, dia dah jadi tok ayah. Jadi dia ayah kepada semua orang. Jadi dah tak ada mahram lagi, tak ada aurat lagi antara dia dengan apa? Dengan anak-anak dia. Habis. Itu kita tahu tu bukan jadi. Dan dia kata apa tu berlaku pada zaman Nabi? Antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi, antara itu dengan ini. Maka kita dah faham, kita dah belajar sirah, benda tu dah dimansuhkan pun. Dan itu pun kalau waktu dia berlaku tak ada sampai macam itu punya apa? Punya persaudaraan. Tak berada ke tu orang tu? Ayah dah pakai pin code. Ada pakai pin code? Ayah pin. Jadi persaudaraan masih ada, tapi tanpa ada hak saling mewarisi. Nampak jelas sesungguhnya Nabi SAW mempersaudarakan di antara sahabat-sahabat beliau dengan maksud agar mereka saling menyayangi, saling menolong dan saling memberikan wasiat tanpa menimbulkan adanya hak saling mewarisi di antara mereka yang dipersaudarakan. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahawa beliau mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Padahal Salman baru masuk Islam antara peristiwa terjadinya Perang Uhud dan Perang Khandaq. Ini selepas ayat itu turun. Macam mana boleh bersaudara? Patutnya dah tak ada lagi. Jadi ketahuilah ada persaudaraan, cuma dah tak ada lagi apa? Waris mewarisi. Dan Abu Darda dan Salman Al-Farisi ni, persaudaraan mereka ni sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Kita tengok 670. Dan ini cerita tentang Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Dia Abu Darda ni ni isteri namanya Ummu Darda lah. Jadi Ummu Darda ini komplain kepada Salman Al-Farisi yang selalu ziarah saudaranya tu kan. Dia dah tak makan, dia dah tak mau apa ni, dah tak mendekati isterinya. Dia malam dia solat, siang dia puasa je. Macam gitu je. Jadi Salman Al-Farisi pun menasihatkannya, sesungguhnya untuk badan kau ada hak, untuk ahli kau ada hak, dan seterusnya wa'tikul ladhi haqqin haqqa dalam hadis yang masyhur. Dan tunaikanlah hak-hak untuk hak-haknya yang sepatutnya. Bila ini diceritakan pada Rasulullah SAW, Nabi SAW pun menyetujui Salman Al-Farisi. Kita tak boleh jadi macam gitu. Rahbaniyah itu maknanya hidup sebagai pendeta ni tidak ada dalam Islam. Jadi berlaku atau tak berlaku persaudaraan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, berlaku walaupun dia selepas ayat yang memasukkan persaudaraan turun. Sebab yang dimasukkan hanya waris mewarisi saja. Itulah sebabnya Al-Waqidi dan Al-Balaziri mengingkari riwayat ini. Dia orang mengingkari bahawa riwayat ini, tapi sebenarnya riwayat ini sahih. Ibn Kathir juga mengingkari riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW mempersaudarakan antara Ja'far bin Abu Talib dengan Mu'ad bin Jabal. Alasannya kerana Ja'far datang dalam peristiwa penaklukan Khaybar, yang ini datang ke Madinah. Kalau ingat lagi, Ja'far bin Abi Talib, dia yang orang pertama hijrah ni ke Habsyah. Dan dia duduk sana lama. Dia pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah daripada Habsyah pada penaklukan Khaybar yang berlaku tahun 7 Hijrah. Dan kita tahu 7 Hijrah dah 3-4 tahun setelah pemansuhan persaudaraan. Jadi ada ulama yang tak setuju. Demikian pula dengan persaudaraan antara Al-Hattab yang tadi itu dengan Muawiyah bin Sufyan. Alasannya kerana Muawiyah baru masuk Islam setelah peristiwa penaklukan Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Lagi pula Al-Hattab tiba di Madinah bersama rombongan delegasi Bani Tamim pada tahun 9 Hijrah. Kalau kita menganggap bahawa sistem persaudaraan masih terus berlaku, kecuali yang menyangkut soal mewarisi yang sudah dibatalkan setelah Perang Badar, maka kita tidak perlu mempersoalkan sanggahan yang dikemukakan oleh para ulama ahli sejarah terhadap riwayat-riwayat tersebut. Jadi kita dah ada jawapan untuk permasalahan ini. Selamat datang. Jawapan kita apa? Boleh ada persaudaraan yang tak ada apa dia? Waris mewarisi. Demikian pula misalnya, kita menerima terjadinya persaudaraan tanpa hak saling mewarisi sebelum dan sesudah disyariatkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ingat lagi tak riwayat Al-Baladhiri, dia kata apa? Sebelum hijrah dah ada persaudaraan antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq. Kan ada? Antara Muhajirin dan Muhajirin, bukan dengan Ansar. Jadi kalau kita faham bahawa itu persaudaraan juga, cuma tak ada waris mewarisi, maka kita boleh terima riwayat-riwayat ini. Maka hal itu akan menjelaskan kerancuan yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq ketika dia mengutip riwayat yang menyatakan telah terjadi persaudaraan antara Nabi SAW dengan Ali bin Abi Talib dan persaudaraan antara Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Mereka semua adalah kaum Muhajirin. Jadi Nabi SAW memang masyhur saudaranya adalah Ali bin Abi Talib, dan kita tahu mereka dulu Muhajirin. Hamzah dengan Zaid bin Harithah dulu orang Muhajirin. Jadi kita dah boleh jawab . Mereka bersaudara tanpa ada hak waris mewarisi. Sementara nama-nama lain yang disebut-sebut dalam riwayat menjelaskan bahawa persaudaraan terjadi antara seorang sahabat dari kaum Muhajirin dengan seorang sahabat dari kaum Ansar, Ibnu Kathir memberikan komentar bahawa persaudaraan Nabi SAW dengan Ali bin Abi Talib dan persaudaraan Hamzah dengan Zaid bin Haritha itu tidak ada artinya sama sekali, kecuali kalau Nabi SAW tidak mengalihkan kemaslahatan Ali kepada yang lain. Nabi SAW tak mahu orang jaga Ali melainkan dia sendiri, mengingatkan bahawa Ali adalah termasuk orang yang beliau asuh semenjak kecil. Sejak kecil, sebab apa ni, sebagai membalas budi, kalau tengok lagi bapanya Abu Talib, pakcik Nabi SAW yang menjaganya. Jadi nak balas budi Abu Talib itu, Nabi SAW menjaga anaknya iaitu Ali. Dan sebab itu dia tak saudarakan dengan orang lain. Dan juga Hamzah tetap setia kepada kepentingan-kepentingan Zaid bin Harithah yang menjadi hamba keluarganya. Zaid bin Harithah ini adalah bekas hamba Nabi SAW. Akan tetapi alasan yang dikemukakan oleh Ibn Kathir tersebut tidak boleh diterima. Nampak? Walaupun dia Ibn Kathir, ulama yang gemilang, yang cemerlang, yang hebat, tapi kalaulah pendapat itu bersalahan dengan hujah, dengan dalil, kita tolak dengan baik. Kita tidak boleh diterima sebab beberapa sumber menyebutkan terjadinya persaudaraan antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Kalthum Ibn Hadam atau lainnya, dan terjadinya persaudaraan antara Zaid bin Harithah dengan Usaid bin Khubair. Sesungguhnya persaudaraan antara Rasulullah SAW dengan Ali itu menimbulkan hubungan saling mewarisi. Dan seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadis, Nabi itu tidak boleh diwarisi. Ini satu problem lagi. Nabi SAW bersaudara dengan siapa? Ali bin Abi Talib. Dan kalau yang mula-mula punya persaudaraan tu, yang di Madinah tu, kan boleh waris mewarisi. Sedangkan Nabi SAW tak boleh diwarisi. Harta bendanya tak boleh diwarisi oleh siapa-siapa pun. Mesti diberikan sedekah kepada orang ramai. Itu hukum khas untuk Nabi SAW. Jadi macam mana dia boleh saudara dengan Ali? Itu isu dia juga. Dan seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadis, Nabi tidak boleh diwarisi. Al-Baladiri juga menyebutkan terjadinya persaudaraan antara Ali dengan Suhail bin Hanif. Ia juga menyebutkan terjadinya persaudaraan antara Nabi SAW dengan Ali dan antara Hamzah dengan Zaid bin Harithah di Makkah. Ya, ada sebut tak ada. Ya, dari keterangan-keterangan di atas, kita boleh menyimpulkan bahawa persaudaraan antara Nabi SAW dengan Ali bin Abi Talib dan persaudaraan antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah adalah benar-benar terjadi. Riwayat dia banyak sangat. Akan tetapi persaudaraan itu hanya terbatas pada hubungan saling menyayangi dan saling menolong tanpa menimbulkan hak saling mewarisi. Dan hal itu terjadi di luar waktu di mana diumumkan sistem persaudaraan di rumah Anas bin Malik, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Terakhir, sesungguhnya persaudaraan yang disyariatkan antara sesama orang-orang mukminin itu tetap berlaku. Orang mukmin macam mana pun masih bersaudara. Ia tidak pernah dimansuhkan. Yang dimansuhkan ialah hak saling mewarisi. Rasulullah SAW sendiri memberikan keluasan yang luas kepada orang-orang mukminin untuk menciptakan hubungan persaudaraan di antara sesama mereka, untuk saling menyayangi, saling menolong dan saling memberi nasihat. Sesungguhnya kesetiaan kaum muslimin memenuhi perintah-perintah Allah tampak jelas dari sikap mereka yang rela melepaskan segala hubungan sosial dan kedudukan jika hal itu demi kepentingan akidah. Dan macam itu sama sampai sekarang. Kalau ada orang baru masuk Islam, boleh tak seorang yang dah lama masuk Islam tolong dia macam saudara, macam abang ke, macam adik ke lah. Dan tolong dia daripada sudut ekonominya ataupun daripada sudut keluarganya, sosialnya, rumah ke apa. Tentu sekali boleh. Tak salah. Tapi bukan sampai jadi adik-beradik. Betul. Dan kita tak panggil dia adik angkat, abang angkat, adik. Tak ada sampai macam gitulah. Jadi lain pula . Dan lebih-lebih lagi dalam peperangan. Dalam peperangan lagi perlu persaudaraan yang lebih kuat lagi. Sebab tu kalau kita lihat mana-mana pun, dia akan ada badi. Lepas tu dalam peletun dia pula tu ada apa? Itu semua dah macam saudara dan seterusnya. Kerana ada maslahat. Kalau mereka kena saling bantu-membantu kerana kena menghadapi musuh dalam keadaan-keadaan yang susah. Jadi yang demikian itu secara masih lagi dibenarkan dalam Islam. Ada apa soalan? Jadi lepas ini akan disebutkan tentang apakah sebenarnya asas hubungan antara manusia. Jadi disebutkan dalam surat 253, ikatan akidah adalah asas hubungan antara manusia. Ini bukan hubungan keluarga, tapi adalah bukan hubungan tempat, kampung ke apa, ataupun negeri, tapi adalah hubungan akidah. Sesungguhnya ikatan-ikatan yang mempersatukan manusia itu beragam. Adakalanya mereka bersatu dalam ikatan suku, bangsa, tanah air dan nasionalis. Dan adakalanya pula putera-putera nasional berhimpun di bawah satu bendera dengan lambang agama atau kepentingan-kepentingan bersama. Ikatan kekerabatan atau darah dianggap sebagai ikatan paling kuno yang membentuk perkumpulan-perkumpulan umat manusia. Dan ketika Islam datang, perkumpulan-perkumpulan manusia seperti itu tampak dalam bentuk suku-suku, kabilah-kabilah. Seperti yang ada di wilayah Semenanjung Arabia dan di tempat-tempat lain. Dalam bentuk nasionalis seperti yang ada di negeri Parsi. Dan dalam bentuk perkumpulan keagamaan seperti yang ada di Imperialis Byzantium. Semua ada waktu zaman Islam datang tu. Macam-macam jenis hubungan ada. Hubungan keluarga memang adalah, kabilah-kabilah Arab. Semua hubungannya keluarga. Dan ada hubungan nasionalis, kerajaan, iaitu Parsi, bangsa, dari seluruh bangsa. Memang bangsa Parsi memang tak asuk dengan dia punya bangsa. Dan ada pula dari seluruh empire, iaitu empire Byzantium. Yang merupakan empire apa? Empire Rome. ketika itu. Jadi mereka bersatu atas ikatan-ikatan ini. Oh, minta maaf. Empire Byzantium itu bersatu di bawah keagamaan. Agama Rom lah, agama Kristian. Islam menjadikan ikatan akidah sebagai dasar utama hubungan dan persatuan manusia. Kendati pun Islam juga mengakui ikatan-ikatan lain yang berada di bawah induk ikatan tersebut. Ya, semua ada ikatan-ikatan yang khusus lagi, tetapi semuanya di bawah ikatan induk, ikatan yang lebih besar, iaitu ikatan akidah. Seperti ikatan kekerabatan yang menurut Islam harus disambung dan dipelihara, yang mengakibatkan timbulnya ketetapan-ketetapan yang terkait dengan jaminan sosial dan hubungan waris. Ikatan bertetangga yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bertetangga, jiran. Ikatan di antara sesama individu keluarga besar yang menimbulkan jaminan dalam masalah diat. Ya, dalam Islam ada keluarga-keluarga pakcik-pakcik ni pun ada apa ni? Ada kena-mengena. Pasal apa? Kalau kamu dah terbunuh orang, jadi kena bayar pampasan. Siapa yang bayar kan? Yang bayarkan tu pakcik-pakcik kita, tu asabiah kita yang bayar. Yang bayar untuk kita. Kalau dia punya sepupu kita pula, kita pula kena bayar untuk dia. Jadi hubungan tu lebih besar lagi, bukan dengan keluarga mak bapak saja dalam satu rumah. Jadi itu semua menunjukkan bahawa ada banyak apa ni diikat apa ni dengan hubungan kekeluargaan. Dan ikatan di antara sesama penduduk kota yang mengakibatkan timbulnya solidaritas persatuan untuk lebih mengutamakan mereka daripada yang lain dalam menerima zakat dari orang-orang kaya. Jadi asal zakat, kita lihat kepada hubungan satu tempat dahulu. Kita kasih pada orang tempat kita dulu, belum kita pindahkan kepada tempat lain. Jadi ikatan-ikatan tersebut tetap harus berada di bawah ikatan akidah, yang demi kepentingannya kalau perlu harus memisahkan antara seseorang dengan ayahnya. Jadi berpisah pun kerana apa? Kerana akidah. Kalau bersatu kerana akidah, mau berpisah pun kerana akidah. Jadi antara ayah dan putranya, atau isterinya, atau anggota keluarganya yang lain. Contohnya Abu Ubaidah radhiyallahu an yang terpaksa memerangi ayahnya sendiri sebagai seorang pemuja berhala. Jadi ini kisah yang paling menyayat hati lah. Abu Ubaidah bahkan membunuh ayahnya di perang pedang ketika bertemu di medan pertempuran Badar Kubra. Jadi sebelum peperangan betul-betul mula, jadi ada mubarazah. Mubarazah ni beberapa orang daripada saf pihak sini keluar, beberapa orang buat dari pihak sana keluar, dan 5 orang gitu kan. Jadi satu lawan satu dulu sebelum kita start semua sekali. Jadi antara yang keluar tu Abu Ubaidah, dan keluar dia kena lawan dengan bapak dia sendiri. Bapak dia menaikkan dia tu. Jadi ketika itu mereka dah tak ingat apa ni hubungan kekeluargaan, tapi yang ada ketika adalah hubungan iman, akidah. Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat ayahnya yang musyrik sedang diseret untuk dilemparkan ke sebuah sumur besar di lembah Badar. Bapaknya matilah, dan hatinya sama sekali tidak terusik melihat hal itu. Ibn Ishaq mengatakan, Ibn Wahab, saudara Bani Abdul Dar, bercerita kepadaku bahawa sesungguhnya ketika Rasulullah SAW menghadap para tawanan, beliau membagi-bagikan mereka secara terpencar di antara para sahabatnya seraya bersabda, beri pesan baik-baik kepada mereka. Ini buat baik-baik pada tawanan-tawanan perang. Kita walaupun dia tawanan perang, musuh, dia mula nak, dia cuba nak bunuh, nak bunuh, nak hapuskan kita. Bila kita dah tangkap dia, kita kena lakukan dia dengan adil. Jangan anaya dia, buat dia macam manusia, bukan masuk dalam kandang. Jadi kita kena kasih makan apa yang patut, semuanya kita kena berikan dia hak dia. Jadi dan Abu Aziz bin Umair bin Hashim, saudara kandung Mus'ab bin Umair, ada di antara para tawanan tersebut. Dia adik sendiri kena tangkap. Kata Abu Aziz, ketika saudaraku si Mus'ab bin Umair melihat aku, dan seorang sahabat Ansar yang menawanku, dia berkata, pegangi terus tangannya, jangan sampai dia lepas, pegang kuat-kuat. Mungkin ibunya yang cukup kaya bersedia menebusnya, padahal ibunya tu pun ibu dia juga, ni adik dia. Jadi ketika itu mereka dah tak ingat lagi hubungan kekeluargaan, yang ada cuma hubungan akidah. Dia dah jadi orang luar. Jadi kalau kita dapat tangkap dia, lepas tu kita boleh serahkan, jadikan tebusan dengan dapatkan harta daripada mak dia. Ini menunjukkan tentang bagaimana akidah tu yang jadi asas perikatan antara para sahabat ketika itu. Ibnu Hisham mengatakan, Abu Aziz ini adalah orang yang membawa bendera pasukan kaum musyrikin pada perang Badar, selain Nadir bin Al-Haris. Ketika saudaranya Mus'ab berkata kepada Abu Yasar, orang Ansar yang berhasil menawannya seperti tadi, Abu Aziz bertanya, wahai saudaraku, inikah perlakuanmu kepadaku sebagai saudara? Dengan tegas Mus'ab menjawab, kamu bukan saudaraku. Riwayat At-Tirmizi dengan isnad yang katanya Hasan Sahih bersumber dari Ibnu Umar, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, bahawa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, ketika kami sedang dalam pertempuran, menurut Sufyan itu pada pertempuran Bani Mustalik, nampak seorang sahabat Muhajirin sedang mengikuti seorang sahabat Ansar. Abdullah bin Ubay bin Salul yang mendengar hal itu berkata, apa yang mereka lakukan? Demi Allah, seandainya kami pulang ke Madinah, orang-orang yang mulia di sana akan mengusir orang-orang yang hina. Kemudian putranya Abdullah bin Abdullah, ini anaknya Abdullah bin Ubay, dia berkata, demi Allah, kalau begitu kamu jangan pulang sebelum kamu mengaku bahawa kamu hina dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan hal itu dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia dah marah dengan bapaknya sendiri ya. Sebab kata apa? Orang Madinah yang merupakan dia sendirilah adalah lebih mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang yang berbakti kepada ayahnya kerana merasa takut. Akan tetapi kepentingan akidah menjadi pertimbangannya yang utama. Oleh kerana itu, ketika menyaksikan ayahnya menyakiti kaum muslimin, ayahnya ini adalah ketua orang munafik, dia menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya dan membawa kepalanya kepada beliau. Jadi dalam kisah ini, dia pernah datang jumpa Nabi SAW, dia dah tak tahan tengok bapaknya sendiri yang banyak sangat kacau dan menyakiti orang-orang Islam. Dia kata kepada Rasulullah SAW, biar aku saja yang bunuh bapak aku, bawa kepalanya pada engkau. Kenapa? Sebab apa? Kalau orang lain yang bunuh, aku tak akan dapat sabar, mesti aku akan balas pula. Sebab tu bapak aku, dia sayang bapak dia. Jadi biar aku sendiri yang bunuh kerana Allah SWT. Tapi Nabi SAW izinkan ke tak izinkan? Tak izinkan. Nabi SAW kata alasannya adalah, jangan nanti orang-orang kata apa, sahabat membunuh Nabi SAW, Muhammad pun membunuh sahabat-sahabat. Orang kat luar tak tahu cerita dia. Bayangkan Muhammad ni bila tak puas hati dengan sahabat dia, dia bunuh. Sebab Abdullah bin Ubay ni, dia munafik. Munafik maknanya apa? Zahirnya dia meluk agama Islam, solat apa semuanya. Tapi dia dalam hatinya dia kufur. Jadi kalau Nabi SAW bunuh dia, nanti orang ingatkan Nabi bunuh sahabat. Itu alasannya. Tapi zaman sekarang dah tak ada alasan yang itu lagi lah. Siapa murtad, dia ketahui munafik betul, maka dia dibunuh. Jadi Al-Quran Al-Karim menjelaskan hal itu melalui kisah Nabi Nuh AS dan putranya. Dengan Allah SWT, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik, amalun ghairu salih. Oleh sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan bahawa putera Nabi Nuh, meskipun termasuk keluarganya darah daging, dari segi hubungan kekerabatan tidak dianggap termasuk keluarganya. Ketika dia berani menjauhi kebenaran dan dengan cara berlaku kufur kepada Allah dan tidak mahu mengikuti ayahnya sebagai Nabi Allah. Al-Quran Al-Karim menegaskan alasan terputusnya ikatan antara Nabi Nuh dan putranya dengan menyatakan innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak soleh, tidak baik. Apa dia? Kufur. Jika hubungan kekerabatan saja harus putus jika ia berbenturan dengan kepentingan akidah, apalagi dengan hubungan darah, hubungan suku, hubungan warna kulit dan hubungan-hubungan yang lainnya. Jadi kalau anak sendiri boleh habis, apalagi di satu kabilah saja, satu negeri saja ataupun satu bangsa saja, lagilah terputus disebabkan akidah. Dan sedikit faedah daripada ayat ini, kenapa Nabi Nuh AS kata, ya Tuhanku, sesungguhnya anak aku ini daripada ahliku dan sesungguhnya janjimu adalah benar? Sebab Allah SWT bila perintahkan Nabi Nuh AS buat kapal tu, bina kapal tu, Allah janji apa ni? Allah akan selamatkan semua yang buat kapal tu dan ahlinya, melainkan isterinya. Jadi Nabi Nuh AS kata, ni anak aku ni kan daripada ahli keluarga ku. Kau kata ahli keluarga ku akan selamat, yang tak selamat isteri aku saja. Jadi Allah SWT kata, ya, dia ahli kau tapi dia bukan ahli kau. Dulu dia ahli kau, dia ahlimu, yang ni anakmu daripada saudara, daripada kekerabatan, tapi dia bukan saudara yang dimaksudkan dekat dalam janji dulu. Janji dulu adalah saudara ataupun ahli keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi kita tahu bahawa Nabi Nuh alaihissalam apabila di padang mahsyar, orang ramai datang kepada beliau untuk minta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulakan al-hisab. Jadi Nabi Nuh kata, aku tak boleh minta syafaat ni. Dan dia memberikan alasannya. Apa alasannya? Dia kata, aku telah meminta sesuatu, aku telah buat salah. Aku telah meminta sesuatu yang tak sepatutnya aku minta. Apa dia? Ini ada ayat dia dalam surah Hud. Jadi Allah SWT, walaupun dia salah kecil je sebenarnya, dia tak tahu tapi Allah SWT apa ni, dalam ayat tersebut kata, jangan kau tanya, jangan kamu minta sesuatu yang kamu tak tahu. Aku nasihatkan kau, ingatkan kau supaya kau tak jadi daripada orang-orang jahilin. Itu je. Tapi Nabi Nuh rasa itu adalah satu kesalahan dan dia tak cukup bersih untuk minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata pergi minta pada Nabi Ibrahim. Baik. Demikianlah. Baik, kita teruskan. Islam hanya memperbolehkan persaudaraan dan kasih sayang di antara sama orang-orang yang beriman saja. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bukan orang Arab bersaudara. Tidak ada persaudaraan dan kasih sayang antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, baik dari golongan kaum musyrikin, Yahudi dan Nasrani, sekalipun mereka adalah ayah atau saudara atau anak sendiri. Jadi walaupun kita tahu orang Islam boleh kahwin dengan wanita Yahudi, boleh tak? Boleh kan? Ataupun wanita Nasrani, dan nanti dapat anak. Taruhlah ada anak, ada ipar, ada apa semuanya. Ini dah kira keluarga. Tapi ketahuilah, ia masih lagi tidak mengatakan bahawa kita dah boleh jadi apa? Jadi adik-beradik betul ke? Jadi keluarga betul ke? Jadi itu cuma daripada sudut darah apa ni, dari sudut hubungan kekeluargaan dia, tapi mereka tak ada ikatan sebenarnya. Dia tak boleh waris mewarisi. Isteri dia tak boleh mewarisi suaminya yang Islam dan seterusnya. Jadi walaupun dia sayang, dia apa semuanya, tu sayang dari sudut dunia lah isterinya. Itulah ada orang kata, Syekh Yusuf Qardawi kata, boleh kita sayang menyayangi dengan orang kafir. Padahal kita lihat Quran mengatakan kita kena berlepas tangan daripada orang kafir, tak boleh sayang dengan mereka dan seterusnya. Jadi dalil dibawa oleh Yusuf Al-Qardawi, semoga Allah memberi hidayat kepada beliau, dia kata apa? Kan Islam benarkan seorang lelaki Muslim kahwin dengan wanita Yahudi atau Nasrani, kan nanti dia akan sayang dengan isterinya. Tapi kita kata dia tak boleh sayang dengan orang kafir. Tengok dia macam mana dia pusing kan apa tu. Jadi kita dapat jawapan kita adalah itu tidak itu sayang lain. Kita tengah cakap pasal sayang apa ni, sebagai apa, sebagai satu keluarga, satu agama. Kita masih berlepas tangan, mesti benci isteri tu. Sebab apa? Dia Yahudi, sebab dia Nasrani, masih benci lagi kerana agama ni. Tapi kita tunaikan hak-hak isteri dan seterusnya. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab, kalau antara hukum ya, ahlu zimma, orang-orang kafir ini, jadi kalau suaminya kahwin dengan orang Yahudi, perempuan Yahudi, perempuan Yahudi itu nak pergi sembahyang dekat temple dia, ataupun isteri dia orang Kristen, pada hari Minggu nak pergi church kan, itulah suami dia boleh hantar, boleh hantar. Sebab itu apa ni, hak isteri dia. Sampai macam itu saja. Tapi mesti, dah tentu lah benci, mana boleh sayangkan orang, orang-orang kafir. Jadi kita kena bezakan antara ini dengan ini. Jadi kalau jiran kita bukan orang Islam, boleh tak kita buat baik dengan dia? Kalau kita ada makanan lebih, kita kasih kepada dia. Kalau dia apa ni, ada dapat anak apa, kita gembira, boleh, itu semua boleh. Tapi tetap kita benci dengan dia. Daripada sudut apa? Daripada sudut agama. Susah ke nak faham benda ni? Tapi kena fikirkan, kena renungkan. InsyaAllah kita dapat amalkan, dapat faham. Baik, jadi dalilnya sebutan zalim yang diberikan oleh Islam kepada orang-orang mukmin yang melakukan hal itu, iaitu menyayangi orang-orang Yahudi dan Nasrani macam orang beriman, menunjukkan bahawa orang mukmin yang menjalin wali atau kasih sayang dengan orang-orang kafir adalah perbuatan dosa yang sangat besar, zalim. Allah Ta'ala berfirman, ini Quran cakap dengan kita cakap, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudara kamu menjadi walimu jika mereka lebih mengutamakan kekufuran atas keimanan. Tak masuk Islam? Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wali itu banyak maknanya, antaranya kita sayang dia, antaranya kita tolong dia atas kita sendiri, maknanya kita tolong dia lawan kita sendiri dan seumpama ya. Al-Quran Al-Karim meletakkan kepentingan-kepentingan seorang Muslim dan seluruh hubungannya yang bersifat keduniaan dalam satu piringan neraca, dan meletakkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya serta jihad di jalan akidah pada piringan neraca yang lain. Dua-dua ni adalah dalam kehidupan manusia. Dunia pun dia sayang, dia beradik, dia apa semuanya. Dan dia sayang juga, mesti sayang dengan Allah dan Rasulnya dan jihad. Ini daripada sudut apa? Agamanya. Islam memperingatkan dan mengancam orang-orang mukmin agar jangan sekali-kali berani meletakkan kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan sosial mereka di atas kepentingan akidah. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Firman Allah dalam surah Taubah ayat 24 tadi diturunkan sebagai anjuran untuk berhijrah ke Madinah Munawwarah dalam rangka mempertahankan pemerintahan Islam yang baru tumbuh di sana. Para sahabat yang mulia berhasil melewati ujian masalah akidah. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta benda dan tempat tinggal yang mereka sukai demi berhijrah kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad pada jalannya. Itu sahabat-sahabat, mereka lebih sayang agama daripada harta benda keluarga semua. Pendek kata, sesungguhnya masyarakat Madinah yang didirikan oleh Islam adalah sebuah masyarakat yang berwawasan akidah yang diikat dengan Islam. Ini kalau kita baca ayat tadi tu, duduk dalam surah Taubah 23 dan 24. Takkanlah sahabat-sahabat yang pergi hijrah Madinah kemudian jihad masuk dalam ayat ini, ya. Maksudnya mereka lebih sayang bapa mereka, saudara mereka, keluarga, harta benda, rumah, perniagaan. Jadi maknanya mereka lebih sayang pada siapa? Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Sebab itu keluarga ataupun penduduk masyarakat Madinah itu masyarakat yang contoh, masyarakat yang akan berjaya, bahkan telah berjaya pun, sebab mereka letakkan akidah di atas segala-galanya. Jadi masyarakat ini tidak mengenal perwalian al-muwalah kecuali dengan Allah, dengan Rasulnya dan dengan sesama orang mukminin. Inilah jenis perwalian yang paling tinggi kerana diikat dengan satu akidah, pemikiran dan semangat yang sama. Sesama orang-orang beriman adalah wali yang saling menjamin darah mereka. Kepentingan orang yang paling rendah di antara mereka diupayakan dan diperhatikan sedemikian rupa sehingga tetap terjamin. Mereka adalah tangan yang bagi sesama yang akan membela dan menolong terhadap selain mereka. Inilah masyarakat yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berkembang dengan cara melepaskan diri dari segala atribut jahiliah untuk berganti menyandang kepribadian yang Islami, supaya ia dapat menikmati hak-hak kaum Muslimin apapun warna kulit dan jenisnya. Jadi itu kefahaman yang perlu ada dalam hubungan antara manusia lah. Hubungan agama orang-orang Islam itulah lebih penting. Jadi kita pertahankan saudara kita tu. Kalau kita tengok orang Yahudi kemarin, baru satu soldier dia kena tangkap, itulah dari orang-orang Islam Palestin. Dia punya kecoh betul. Bom sana, bom sini. Dia bunuh beratus orang agaknya. Berapa banyak rumah dia dah roboh kan. Dia bom. Kerana apa? Marah. Pasal satu orang aja, satu soldier, bukan general ke, colonel major ke, baru corporal eh. Baru corporal, kita ya Allah. Banyak dah mati. Yang besar-besar, ketua-ketua pun kita tak apa ni, tak tolong. Kalau tak tolong, tak boleh pun dah cerita, boleh tolong pun tak tolong. Sedih pun tak sedih. Jadi bezanya mualah kewalian antara kita. Sebab tu kita tak boleh, susahlah macam ini nak menang terhadap musuh. Jadi zaman dahulu mereka punya sayang saudaraan mereka tu semuanya. Sebab itu mereka dapat bersatu, dan kemudian kalau dah bersatu walaupun sedikit sebenarnya, walaupun lemah, akan jadi kuat. Yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara perkara yang tak akan berubah, hukum Allah, hukum Islam yang tak akan berubah, inilah dia. Ini sebenarnya akidah, iaitu hubungan antara orang-orang Islam dan orang-orang Islam. orang Islam dengan orang bukan Islam, ini kita tak boleh ubah macam mana pun. Sebab tu kita tak boleh takut cakap benda ni. Kita baca Quran semuanya ada. Kami nak tafsirkan macam mana lagi ni? Tafsir dia memang gitu, jelas, banyak lagi. Dalam surah At-Tahrim, dalam surah-surah lain, dalam surah-surah Mekah dan sebagainya. Kalau kita buang ni, kita terpaksa buang banyak ayat dalam Al-Quran. Sedangkan tentang bagaimana hubungan antara orang Islam dengan orang Islam, orang bukan Islam dengan Islam. Cuma kita apa ni, akidah ini, dia tidak apa ni, dia tidak jadikan kita sebagai ekstremis. Kita tahu hak-hak orang lain. Jadi ini masalah apa? Masalah hati. Kadang-kadang kita lihat bagai orang Islam tu memuji, bahkan memuja, menyanjung orang bukan Islam kerana kepandaian dia yang tertentu. Tak boleh terlampau sangat pun memuji orang yang bukan Islam kerana itu akan mengakibatkan apa ni? Kita menyanjungi orang yang jadi musuh Allah SWT. Walaupun dia kepandaian itu kepandaian ini, tapi berlebih-lebihan tak boleh. Kita apa dipanggil, kita atau figure-figure yang sekarang ada ni lah. Jadi kalau macam orang buat maksiat yang berlaku sekarang ni, memang dia kerja dia buat maksiat. Dekat dalam cerita filem dia pun dia buat maksiat, luar filem pun buat maksiat, macam-macam maksiat. Tapi itu yang kita puji-puji, sanjung-sanjung. Bahkan ada negeri jadikan dia model untuk remaja dan seterusnya. Benar atau tak benar macam ni? Itu pasti kebodohan, menyalahi akidah sebenarnya. Jadi sebab itu kita tak boleh buat macam, kita tak boleh apa ni, antara masalah al-mughalah ni, kewalian ini, sayang menyayangi dan sebagainya, tak boleh sampai macam itu. Sebab tu sokong apa ni, sokong pasukan bola ke apa semuanya, bola ke apa semuanya, tak boleh juga. Setakat dia pandai main bola gitu cukup. Kita sampai terlebih sangat, wah, sampaikan jersey pakai nama dia lagi, boot pakai nama dia punya boot. Dia punya dribble macam dia punya banana kick macam dia, rambut macam dia, semua macam dia. Padahal ni orang fasik, betul yang fasik. Itulah menyalahi akidah sebenarnya. Tak boleh. Jadi pelan-pelan satu persatu apa ni, kadang-kadang kita punya nilai-nilai ni apa ni, luput lah. Ini perlu kita ingatkan. Allah Alamu Bissawab. Jadi pemimpin pun sama, macam mana punya hebat, macam mana pandai apa semuanya, tak boleh kita sanggup gala-gala ni. Dalam perkawanan, persahabatan, dalam kehidupan seharian, kawan-kawan boleh bersahabat. Misalnya kata dia classmate, jadi nak belajar satu perkara, dia perlu tolong-menolong, dia ajar dia, tak salah nak pass exam, contoh. Jadi dalam masa itu dia kena ada hak-hak dan sebagainya, okey, tak pasal. Tapi tak ada, tak itu masih lagi tak ada apa ni, kita tak mesti ada rasa benci terhadap agama dia, mesti ada lebih. Dan kalau kita apa ni, yang kita nak adalah kebaikan untuk dia supaya dia masuk Islam, jadi mesti kita ada motif, objektif sampai kepada situ. Tapi kalau tak boleh, dia nak jalan dia, dia nak agama dia dengan agama dia, kita tetap mufarakah daripada sudut itu, kita boleh bekerjasama untuk sesuatu perkara. Jadi kita boleh kerja dalam satu syarikat, boleh kawan, boleh apa semuanya, boleh makan, tak salah, sudut-sudut biasa je. Tapi tak boleh berlebihan. Yang kita kena lebihkan orang Islam daripada dia, itu kena zahir. Jadi kalau kita nak rapat dengan dia apa semuanya, mesti ada maslahat dakwah, maslahat. Jadi kalau dia sakit, kita boleh jarah tak sejauhnya? Boleh. Jadi ada kegembiraan yang berlaku pada dia, boleh. Dan kalau boleh, kita buat itu dengan tujuan, mesti ada tujuan lah. Nak tunjukkan kecantikan Islam, kebenaran Islam, dan mudah-mudahan juga terus kita langsung sekali dakwah dia kepada Islam. Itu boleh, tak salah. Sampaikan kita dah tak ada garis antara dia dengan kita, itu jadi masalah. Dia sampaikan, okey, dia pun ikut kita pergi masjid, stop sekejap, rest, jalan-jalan. Lepas tu kita pun pergi church, stop sekejap, rest. Itu kadang dah buat dah sekarang, pelajar-pelajar. Kita apa ni, buat study group kat masjid pun boleh, dekat church pun boleh, community center tak kisah jugalah, church pun dah boleh, dah buat. Jadi macam mana kita, bagaimana dengan akidah, rusak ke tak rusak? Rusak. Tak ada sikap benci lagi pada kekufuran dan ahlinya, tak boleh. Allahu'alam bisawab. Kita mungkin di sini dahulu. Aku lukau lihaz, astagfirullahaladzim, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. inna huwa ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi, satu syarat lagi yang nak berkawan dengan orang bukan Islam ni, kena pastikan keadaan kita sendiri dengan keadaan orang tu. Kalau kita dapati bahawa keadaan kita lemah, selalu terikut-ikut orang, dipengaruhi oleh orang, dan orang tu pengaruhnya kuat, sehingga kita boleh terpengaruh dengan cara-cara kefasikan. Dia kan bukan orang Islam, dia cara dia fasik, banyak maksiat. Ataupun lebih teruk lagi dengan kekufurannya. Maka tak boleh, tak halal kita pun ni, kita bercampur dengan dia. Sama juga lah dengan mana-mana yang kita kena jauhkan diri. Sekolah yang ada salib, sekolah yang ada salib, sekolah Kristian lah. Boleh tak sekolah kat situ? Apa kita nak cakap? Kalau ada sekolah banyak lagi yang tak ada salib, tak ada lambang, tu memang sekolah keagamaan. Itu memang sekolah agama sebenarnya. Bahkan yang saya tahu memang ada ajar agama tu. Cuma dia kita katakan tu tak ada ajaran agama. Kalau Kristian tu, dia ada ajaran untuk dalam sekolah Kristian khas, dia akan diberikan, biasanya dibenarkan waktu pagi ke waktu apa. Cuma yang saya tahu dulu mereka kena diri juga. Lepas tu sekarang kalau tak payah diri pun boleh ke apa ke, maknanya tak boleh join, tak payah join pun boleh, ada kata kena join. Maksudnya itu memang madrasah keagamaan. Jadi kalau kita tahu yang pergi itu bukannya apa-apa pula kan, yang dah pandai, dah baca Quran, dah baca hadis, dah tahu hukum, ni kan anak-anak yang apa tu, yang apa ni sifat mereka dalam mengikut apa yang di sekelilingnya. Tak takut ke kita kebab apa yang berlaku, apa ni pengaruh buruk yang boleh di, yang boleh ter, apa ni terjadi kepada anak-anak tu. Jadi kita kena fikirkan tu lah. Tak ada daruratnya untuk kita masukkan anak kan sekolah Kristian. Kalau itu seorang syekh, seorang alim, kita cakapkan atau mufti masukkan anak sekolah Kristian, apa agaknya masyarakat Singapura cakap? Ini apa ni? Betul tak? Kalau itu dah cukup menunjukkan bahawa keburukan, salahnya perbuatan tersebut, jadi kita nak masuk sekolah lain, sekolah yang neutral ke, atau lagi bagus lagi sekolah Islam. Cakap pasal sekolah Islam, memang dah sekolah Islam tu pun dah tak banyak. Lepas tu sekolah Islam tu pun orang Islam pun dah tak nak masukkan, dia tak percaya. Jadi tak mustahil, tak berapa tahun lagi akan terkubur lah sekolah-sekolah Islam. Bukan pasal siapa, pasal orang Islam sendiri. Baik, insyaAllah kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.